wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad Bab Haqqil Jar, bab berkaitan dengan hak tetangga. Berkata Imam Al-Bukhari, qala hadatsana Ahmad bin Humaid, qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'd, qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Muhammad bin Sa'd berkata, sami'tu Aba Dhabiyat al-Kalla'iyya qala, aku mendengar Abu Dhabiyah Al-Kala'i berkata, sami'tul Miqdad Ibn Al-Aswad yaqul, kata Abu Dhabiyah, aku mendengar Al-Miqdad Ibn Al-Aswad berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau tentang zina, hukum zina. Qalu, maka para sahabat menjawab, haramun. Haram, ya, kata para sahabat. Haramahullahu wa rasuluh, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yazniyar rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Sungguh, seorang berzina dengan 10 perempuan lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Wasa'alahum anis sariqah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum mencuri. Qalu, maka para sahabat berkata, haram, hukumnya haram. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluh, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yasriqa min asharati ahli abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Sungguh, jika seorang mencuri dari 10 rumah orang lebih baik atau lebih ringan, ya, aisaru itu lebih ringan, ya, semuanya berdosa tapi lebih ringan, ya, daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan kandungan hadis ini, wa hadzal haditsu kasabiqihi min al-ahaditsi allati fiha al-wasiyatu bil ihsani ila al-jar wa wujubu kaffil adza anhu. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya dari hadis-hadis yang berkaitan dengan berbuat baik, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, dan wajibnya kita tidak mengganggu tetangga. Nah, hadis ini sama dengan makna hadis-hadis sebelumnya untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Wa min dzalika jarimatu zina. Dan di antara bentuk mengganggu tetangga itu adalah kejahatan zina. Wa ghairu khafin 'alal uqala anna az-zina asgharu wa akbaru. Dan tidak asing lagi, semuanya sudah tahu semua. Orang-orang berakal sudah tahu semua bahwa zina itu ada dua macam. Yang pertama zina asghar, zina kecil. Dan yang kedua zina akbar, yaitu zina besar. Fazina al-asghar huwa alladhi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zina kecil itu telah disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hazzahu minaz zina." Sungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap manusia bagiannya dari zina. Maknanya masing-masing manusia itu mesti pernah melakukan zina. Tapi di sini maknanya zina yang kecil ya. Sebagaimana dijelaskan lanjutan hadis ini, adraka dzalika la mahalah. Mesti masing-masing manusia itu akan terjatuh pada zina kecil ini. Tidak bisa tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa zinal aini an-nadharu, zina mata itu dengan melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zinal lisan al-mantiqu, zina lisan berucap dengan ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsu tamanna wa tashtahi, dan jiwa itu menginginkan melakukan zina. Wa tashtahi, dan bernafsu untuk melakukan zina. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu, akan tapi atau kemaluan ya, itu yang akan membenarkan itu semua atau mendustakan itu semua. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah zina asghar, zina kecil. Dan zina kecil ini menimpa semua manusia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la mahalah, pasti ya. Mengenai atau menimpa seluruh manusia. Makanya bohong kalau ada yang mengatakan tidak punya dosa. Mesti orang itu punya dosa dan wajib dia beristighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya masing-masing kita banyak kekurangan, terjatuh pada dosa. Beristighfar. Maka jika kita benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Jika terpenuhi syarat-syarat taubat nasuha. Kemudian kata Asy'ad Zaid, "Wa zina al-asghar sababun fil wuqu'i fil fahishah." Zina kecil ini yang telah disebutkan dalam hadis tadi itu sebab yang menyampaikan seorang, mengakibatkan seorang terjatuh pada zina yang besar. Yang hukumannya rajam bagi yang pernah menikah dan dicambuk jika belum menikah. Fala yajuzu lil jari an yatatalla'a ila harami jarihi minan nisa'i fil bait. Tidak boleh seorang tangga itu melihat, mengintip aurat istri tetangganya. Bal 'alaihi an yahtarimal jiwar wa 'alaihi an yasuna nafsahu minal wuqu'i fi ma 'azzamahu Allahu 'azza wa jalla amrahu wa 'azzama an-nabi sallallahu alaihi wasallam amrahu. Akan tapi seorang insan itu hendaknya menghormati hubungan bertetangga, dan wajib dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fi hadzal mislil azim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam contoh yang dosa yang sangat besar ini. Alladzi sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ashhabahu radhiyallahu anhum an hukmi zina qalu haraman haramahullahu wa rasuluhu. Perkara yang telah disebutkan dalam hadis tadi yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang hukum zina, dan para sahabat menjawab zina itu haram dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qultu na'am haramahullahu wa rattaba 'alaihi al-wa'id asy-syadida wa wada'a lahu haddan min al-hudud allati fiha al-'uquba ar-radi'ah. Kata Syekh Zaid, aku katakan, memang benar Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zina dan telah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang melakukan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan had, hukuman yang kadarnya telah ditentukan dalam syariat, itu hadus zina, dicambuk atau dirajam. Yang hukuman-hukuman ini adalah hukuman yang bisa mencegah tidak terulang lagi pada orang lain. In kana bikran yujalladu fi majami'in nas mi'ata jaldatin wa yugharrabu sanah an watanihi jazaa'az zina. Jika yang melakukan zina itu adalah orang yang belum pernah menikah, ya, maka dia dicambuk 100 kali di hadapan banyak manusia, di tempat berkumpulnya manusia, dilihat oleh banyak orang. Bukan hanya dicambuk 100 kali di hadapan banyak orang, tapi ditambah lagi dia diasingkan selama setahun dari negerinya, diasingkan. Ini bagi orang yang belum nikah dan terjatuh pada zina besar. لِأَنَّهُ وَضَعَ نُطْفَتَهُ فِي فَرْجٍ حَرَامٍ. Karena dia telah menaruh nutfanya, air maninya pada kemaluan yang haram. وَإِنْ كَانَ ثَيِّبًا أَيْ قَدْ تَزَوَّجَ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ الزِّنَا مُتَزَوِّجًا فَإِنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَعٍ مِنَ النَّاسِ. Dan jika yang berzina itu orang yang pernah menikah, ya, pernah menikah ini, baik dia masih punya pasangan atau sudah bercerai, ya, selama dia pernah menikah, ya, dia telah melakukan hubungan suami istri, pada pernikahan yang sah, meskipun ketika dia berzina sudah bercerai dengan pasangannya, maka apa had, ya, hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang yang berzina dan sudah pernah menikah, dia dirajam sampai mati dengan batu. Dilihat dan didengar oleh banyak orang, di hadapan banyak orang. Liyat ta'idhu wa ya'tabiru bihi wa yadhuqal ihanata wal maut. Agar orang-orang mengambil pelajaran, takut. Ya. Kenapa hikmahnya harus dilihat oleh banyak orang? Ya. Agar orang-orang takut untuk melakukan dosa besar ini. Ya. Dan agar orang yang berzina tadi dihinakan dan al-maut, mati, ketika dirajam, ya, dirajam sampai mati. Wa madzalika illa li hurmati zina, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman ini karena tidak dihalalkan zina, ya, karena keharaman zina, karena dosa besar zina ini adalah dosa besar. Fa idza kana zina binisa'il jar fa hadza ashaddu jarimatin wa a'dhamu 'uqubatin tatarattabu 'alaihi. Dan jika zina ini dilakukan dengan tetangga, maka ini dosanya, kejahatannya lebih besar dan hukumannya lebih besar. Bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana telah jelas kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imraati jarihi. Sungguh jika seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan, ya, daripada berzina dengan istri tetangganya. Kedua-duanya dosa besar. Dan perincian dari telah disebutkan, jika belum menikah dicambuk dan diasingkan, jika sudah menikah dirajam sampai mati. Kedua-duanya mendapatkan dua hukuman ini, ya, dua jenis hukuman ini, ya, sesuai dengan keadaannya. Tapi jika dilakukan dengan istri tetangga, maka ini dosanya lebih besar, lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika illa li'idhami haqqil jar wa wujubi kafil adza anhu. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita hukuman berzina dengan tetangga itu lebih besar, ya, disebabkan besarnya hak tetangga yang harus kita jaga. Karena tidak boleh kita mengganggu tetangga. Wa hakadza at-tatallu'u bin-nadhari wa muhawalatun nazari minal abwabi wa nahwu dzalik. Demikian pula perkara yang diharamkan dalam syariat kita, nah, mengintip, berusaha melihat, yaitu mengintip dari pintu dan celah-celah rumah tetangga kita, ini juga diharamkan dalam syariat kita. Yu'tabaru minaz-zina, dan ini dianggap zina. Diqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba 'ala bani Adam haddahu minaz-zina. Sungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahalah, mesti setiap manusia itu terjatuh padanya. Fazinal 'ain an-nazar, zina mata itu dengan melihat pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa zina lisan al-mantik, zina lisan itu dengan berucap dengan ucapan yang diharamkan oleh Allah. Wa nafsu tamanna wa tashtahi, dan jiwa itu menginginkan dan bernafsu. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu yukadzibu, dan kemaluan yang membenarkan semua itu tadi atau mendustakannya. Nah, fa idza kana zina muharramun binaw'aihi al-akbar wal asghar, fa huwa fi haqqil jiwar ashaddu tahriman wa ashaddu itsman. Ya. Jika zina itu haram dengan kedua jenisnya, baik yang besar dan yang kecil, maka zina dengan tetangga itu lebih diharamkan dan lebih besar dosanya. Wa idza kanat as-sariqatu haraman, dan jika mencuri itu haram hukumannya, fasariqatu minal jar walau syai'an qalilan tu'tabaru ashaddu isman qad tastahiqqu akbar 'uqubah kama ja'a fi hadzal hadis wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Maka jika seorang mencuri harta tetangganya walaupun yang diambilnya itu sedikit perkara atau benda yang dianggap sepele remeh, maka itu dosanya lebih besar, dan dia yang melakukan ini berhak mendapatkan hukuman yang terbesar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis dalam bab ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kesimpulannya, Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa wajib kita berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarah sebelumnya. Begitu juga kewajiban kita harus menahan diri, jangan sampai mengganggu tetangga kita dengan berbagai macam jenis gangguan, dari yang kecil sampai yang besar. Yang besar yang disebutkan dalam hadis ini. Maka hendaknya kita berusaha menunaikan hak-hak tetangga, karena disebutkan dalam hadis sebelumnya, Malaikat Jibril senantiasa berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kata Nabi SAW, aku menyangka Malaikat Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Maka hendaknya kita sebagai tetangga, mesti kita mempunyai tetangga, harus menjaga kehormatan mereka, karena kita tahu orang yang paling dekat dengan tetangga kita. Jangan sampai kita membongkar aib-aib tetangga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat dosa besar dengan membongkar aib, mengganggu tetangga. Karena sekali lagi hak tetangga itu sangat besar, sehingga kita harus memperhatikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.